Dan janganlah sunnah itu diukur dengan akal dan hawa nafsu. Ini perkataan siapa ini? Imam Ahmad rahimahullah. Ya'ni la tudriku bil uquli walal ahwa tudriku bin naqli. Yaitu jangan engkau ukur sunnah itu dengan akal, dan jangan engkau ukur sunnah itu dengan hawa nafsu. Namun sunnah itu diukur dengan an-naqlu. Apa an-naqlu itu? Diukur dengan an-naqlu. Penjelasan tentang an-naqlu ini disebutkan oleh Al-Lajnatul Da'imatu Lil-Buhuthi Al-Ilmiyati Wal-Ifta' dalil naql ini disebut oleh mereka rahmatullahi alaihim huwa dalilun nassi min kitabillahi ta'ala au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam au ijma'i ahli al-ilmi. Dalil naql itu adalah dalil nas dari kitabullah Al-Quran, satu, kemudian sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ijma'u ahli al-ilmi, kesepakatan para ulama. Iya, ini yang harus kita cermati dan pahami. Turidu sunnah, turidul hadya. Engkau ingin sunnah, ingin petunjuk, ta'allam, engkau belajar. Belajar ilmu. Agar terhindar dari dua jalan. Yang pertama, tariqul maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan yang kedua, tariqul dhalin, jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang dimurkai atas mereka adalah jalannya Yahud, jalannya orang-orang al-Yahud. Dan jalan orang-orang yang sesat adalah jalannya orang-orang Nasoro. Udrus, belajarlah. Ini ucapan siapa ini? Syekh Robi. Beliau mengatakan turidu sunnah, engkau ingin sunnah. Turidul hadiyah, engkau ingin petunjuk. Engkau ta'lim, engkau belajar. Wa idza ja'ati sunnatu tafaqahu fiha. Dan apabila datang kepadamu sunnah, tafaqahu fiha, maka dalamilah sunnah itu. Engkau belajar sunnah itu, engkau pelajari syarahnya, engkau kaji, engkau lihat berbagai aqwal minal ulama, bimbingan ulama yang berkaitan dengan sunnah. Istakhdim aklaka fi fikhiha. Kau gunakan pikiranmu untuk mendalaminya. Kau gunakan pikiran kamu untuk mendalami sunnah. pelajari sunnah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya di dalam agama. Amma bidunin nususi wa bidunis sunnatin. Amma bidunin nususin wa bidunis sunnatin. Wa turidu an takula fi dinillahi fa hadha min alqawli ala Allah bighairi ilmin. Adapun tanpa nas-nas, dalil-dalil, tanpa sunnah, kemudian engkau ingin mengatakan tentang agama Allah, fahadha minal qawli ala Allahi bighairi ilmin, maka ini termasuk ucapan tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk ucapan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fil fawaid, dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bidhanbihi mumsikan an dhanbin ghairihi jawadan bima indahu zahidan fima inda ghairihi muhtamilan li'adha ghairihi wa in arada bihi syarra akasa dhalika. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia mengakui dosanya, menahan diri daripada membicarakan dosa orang lain. Dermawan dengan apa-apa yang dia miliki, tidak melirik kepada milik orang lain. Sabar menghadapi gangguan orang lain. Namun jika Allah menginginkan keburukan baginya, maka Allah akan balikan semua itu. Allah tidak akan menjadikan dia mengakui dosanya. Dia tidak menahan diri dari membicarakan dosa orang lain. Pelit atau kikir dengan apa-apa yang dia miliki, selalu melirik kepada milik orang lain dan tidak sabar menghadapi gangguan orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang agung, yang mulia dari fadilatul syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Seharusnya ada dalam diri kita mulai saat ini ta'lim dan terus belajar. Kita ingin sunnah, kita ingin petunjuk. Dua hal ini menjadi sebab seorang mengetahui sunnah dan memperoleh petunjuk. Dia ta'lim, dia belajar. Naam, ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Faman kana sawaban faminallah, jika ada benarnya semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Waman kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan, kesemua kesalahan itu dari diriku. Sebelum saya tutup,